Kata beliau, وَأَنَّ لَهُ قَدَمًا بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ atau Ar-Rab. Di sini dikasih tulisan di atas Ar-Rab, Al-Jabbar atau Ar-Rab, yang menunjukkan ada kemungkinan dua riwayat. فِيهَا قَدَمَهُ يَعْلِ فِي جَهَنَّمْ. Ya, sungguhnya Allah mempunyai kaki, qadam. Ya, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis Nabi ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebutkan dalam hadis itu sampai Ar-Rab, Allah, Rabb kita, Al-Jabbar yang Maha Perkasa, meletakkan kakinya, yaitu di neraka Jahannam. Sebab neraka Jahannam itu, terus dia berkata, hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Sudah dilemparkan penghuninya, minta terus tambahan, minta tambahan. Sampai Allah meletakkan kakinya, ya. Kemudian neraka Jahannam pun berkata, cukup, cukup. Ya, Allah meletakkan kakinya, kemudian neraka Jahannam menjadi sempit, sebagiannya memakan sebagian yang lainnya, sehingga menjadi padat sudah, akhirnya dia berkata, cukup, cukup. Jelas? Ini neraka Jahannam. Kalau sorga juga demikian, sudah masuk semua penduduk sorga, ya masih luas sorga itu, masih ada lebihnya. Maka Allah hidupkan makhluk-makhluk untuk apa? Memenuhi sorga tersebut. Baik. Jadi ini semua dari keyakinan yang wajib kita yakini. Nabi sebutkan Allah meletakkan kakinya, kita imani. Ingat ya, kalau terbenak di terlintas di pikiran, oh bagaimana yang meletakkannya? Sama kan kalau saya meletakkan kakiku? Ini bisikan syaitan, hilangkan. Ingat tadi kaidahnya, apa saja yang terlintas di dalam benak, bagaimana sifat, yakini bahwa hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Iya.